Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kula muhdatsatin fid din bid'ah wa kula bid'atin dhalalah wa kula dhalalatin wa ahliha finnar qom muslimin. Sidang Jumat yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Bertakwalah kita semua kepada Allah. Jadikan isi khutbah Jumat kita di hari ini menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang semangat untuk memupuk ketakwaan kita kepada Allah azza wajalla. Qom muslimin. Sidang Jumat yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Allah Azza wa Jal berfirman, kata Allah Azza wa Jal, yauma la yanfa'u malun mala banun ila man atallahu biqalbin salim. Ingatlah, di hari yang tidak ada manfaat harta dan anak-anak kita semua, yaitu hari kiamat, illa man atallah biqalbin salim, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang bersih, hati yang selamat, maka merekalah orang-orang yang akan mendapatkan manfaat di hari tersebut. Wahai kaum muslimin, sidang Jumat yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, hati yang salim adalah hati yang selamat. Kaum muslimin, berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Ighatsatul Lahban, beliau mengatakan hati yang selamat adalah hati salimah min kulli syahwatin tukhalifu amrullahi wa nahya, yaitu hati yang benar-benar terbebas dari syahwat, yang syahwat tersebut bisa menyelisih perintah dan larangannya Allah Azza wa Jalla. Wa min kulli syubhatin tu'aridu khabarah. Hati yang selamat, hati yang bebas dari syubhat, yang menentang kabar berita dari Allah Azza wa Jalla, yang menentang wahyu Allah Azza wa Jalla. Fa salima min ubudiyati ma siwa. Hati yang selamat, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, hati yang benar-benar selamat dari peribadatan kepada selain Allah Azza wa Jal. Wa salima min tahkimi ghair rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dan hati yang selamat, kata Al-Imam Nukayyib, yaitu hati yang benar-benar bebas dari berhukum dengan hukum selain hukumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, ini dia hati yang selamat. Hati yang bertauhid dan menjauh dari kesyirikan. Hati yang benar-benar di atas sunnah, menjauh dari bid'ah. Hati yang taat dan menjauh dari maksiat, hati yang terbebas dari syahwat dan syubhat. Maka wahai kaum muslimin, selamatkanlah hati kita semua dari berbagai macam penyakitnya. Dan mohonlah kepada Allah Azza wa Jal. Karena hanya Allah yang mampu memberikan keselamatan buat hati kita semua. Hanya Allah yang mampu menyehatkan hati kita semua. Tentunya dengan mengambil sebab-sebab musabab. Dengan terus belajar ilmu agama dan mengamalkannya. Dan ilmu agama yang paling wajib yang dituntut, yaitu ilmu la ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah. Maka wahai kaum muslimin, pelajari la ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah. Pelajari agar kita mendapatkan hati yang bersih, yang selamat, yang benar-benar beruntung nanti kita di hari kiamat. Wahai kaum muslimin, beruntunglah orang-orang yang memiliki hati yang selamat. Dan merugilah orang-orang yang memiliki hati yang mati. Hati yang mati, hati yang, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, alladzi la hayata lah. Hati yang tidak ada kehidupan. Hati yang tidak hidup. Fahuwa la ya'rifu rabbah. Hati yang tidak tahu Rabbnya siapa. Wa la ya'budu bi amri wa ma yuhibbu wa yardha. Hati yang mati adalah hati yang tidak beribadah dengan perintah Allah. Hati yang mati, hati yang tidak beribadah kepada Allah dengan sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Bal huwa waqifun ma'asyahwatihi walidzatihi. Dan bahkan hati yang mati, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, adalah hati yang selalu mengikuti syahwatnya dan selera syahwatnya semata. Walau kana fiha sakhatu rabbi wa ghadabi. Walaupun mengikuti syahwat tersebut membuat marah Rabbnya, membuat marah Allah Azza wa Jalla, dia enggak peduli. Fa wala yubali idza faza bi syahwati wa hadhi. Dan dia enggak peduli dengan kemarahan Allah. Yang penting bagi dia bagaimana bisa melampiaskan syahwat dan bagiannya. Kaum muslimin, hati yang mati, kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, in ahabba ahabba li hawah. Kalau seandainya dia mencintai, mencintai karena hawa nafsunya. Wa in abghada abghada li hawah. Kalau seandainya dia membenci, maka dia membenci karena hawa nafsunya. Wa in a'ta a'ta li hawah. Kalau seandainya dia memberi, memberi karena hawa nafsunya. Wa in mana mana li hawah. Kalau seandainya dia mencegah, maka dia mencegah karena hawa nafsunya. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim, hati yang mati, al-hawa imamu. Hawa nafsunya itu jadi imamnya bagi orang-orang yang memiliki hati yang mati. Wasahwatu qadatu. Orang yang memiliki hati yang mati, maka syahwatnya itu jadi supir pengendalinya dia. Dan kebodohan adalah kendaraan bagi orang-orang yang memiliki hati yang mati. Wal ghaflah markabu. Dan orang-orang yang memiliki hati yang mati, kelalaian adalah kendaraan tunggangannya. Kaum muslimin, jagalah hati ini. Jagalah hati kita semua dengan ilmu dan amal. Karena ilmu dan amal akan menghidupkan hati kita semua. Dan Allah Azza wa Jal tidak melihat pada rupa-rupa kita. Dan tidak melihat pada harta-harta kita. Akan tetapi yang dilihat oleh Allah Azza wa Jal, yaitu hati kita dan amalan kita. Apakah sesuai dengan sunnah atau tidak? Dalam hadis yang sahih, riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innallah, sesungguhnya Allah, la yanzuru ila suwarikum wala amwalikum. Allah enggak ngelihat pada rupa-rupa kalian. Dan Allah enggak melihat pada harta-harta kalian, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Akan tetapi Allah melihat hati-hati kalian dan melihat amalan-amalan kalian. Hati-hati kalian, apakah benar-benar ikhlas bertauhid kepada Allah dan menjauh dari kesyirikan? Amalan kalian apakah sesuai sunnah dan menjauh dari bid'ah atau tidak? Dan itulah yang dilihat oleh Allah Azza wa Jalla. Semoga kita bisa benar-benar menjaga hati ini. dari setiap kekotoran, sehingga hati ini mendapatkan sehatnya, kuatnya, sehingga kita benar-benar termasuk orang yang beruntung di dunia dan di akhirat dengan hati yang selamat. Astaghfirullah li walakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, hati yang selamat adalah hatinya orang-orang yang beriman, dan hati yang mati adalah hatinya orang-orang yang ingkar kepada Allah dan Rasulnya, hatinya orang-orang kafir dan orang-orang munafikin. Mereka lah yang memiliki hati-hati yang mati. Kaum muslimin, hati orang-orang yang beriman tidak mati dia. Namun wahai kaum muslimin, hatinya orang-orang yang beriman bisa sehat dan bisa sakit. Beruntunglah orang yang beriman, yang hatinya sehat, yang selalu terjaga kesehatannya. Dan merugilah orang-orang yang beriman, yang hatinya itu berpenyakit. Nah, wahai kaum muslimin, ketahuilah, sesungguhnya hati yang sehat dan kuat ketika benar-benar dia menjalankan tiga hal perkara. Al-Imam Bukhari mengatakan dalam kitabnya Ghusatul Lahban, al-qalbu muhtajun ila ma yahfazuhu alaihi quwwatahu. Hati ini butuh dengan sesuatu yang bisa menjaga kekuatannya, kesehatannya. Wa wal iman wa iradatu ta'at, dan dia adalah keimanan dan keinginan untuk melakukan amalan-amalan ketaatan. Maka orang yang mau hatinya sehat harus jaga hatinya dengan keimanan yang pertama dan ketaatan. Yang kedua kata Ibnu Qayyim, hati yang sehat membutuhkan yaitu ila himayatil mu'dhil ad-dar. Dia butuh dengan perisai yang bisa menjaga hatinya dari perkara-perkara yang membinasakan hatinya. Wa dzalika bisinabil azam wal ma'asi wan wal mukhalafat. Dan itu bisa dilakukan dengan benar-benar menjauhi dosa-dosa, maksiat-maksiat dan seluruh jenis penyimpangan. Dan siapa yang benar-benar menjauhi dosa, penyimpangan, maksiat, maka hatinya terjaga. Maka hatinya memiliki perisai yang menjadikan hatinya sehat. Dan hati yang sehat butuh yang ketiga, yaitu ila istifraghihi min kulli madatin fasidatin turidullah. Dia butuh untuk mengeluarkan, mengosongkan dari setiap unsur-unsur jelek yang ada di dalam hatinya. Wa dzalika bitaubati nasuh wa istighfari ghafiril khati'at. Yang demikian dengan cara benar-benar dia bertaubat, taubatan nasuha kepada Allah Azza wa Jal, dan memohon ampun kepada Allah Azza wa Jal dari semua dosa-dosanya. Karena hanya Allah yang mampu mengampuni dosa-dosa kita semua, siapapun orangnya, yang jika dia benar-benar menjaga keimanannya, ketaatannya, menjauhkan diri dari maksiat, dari dosa, dan dia selalu bertobat kepada Allah Azza wa Jal, maka dia akan mendapatkan hati yang bersih, hati yang sehat, hati yang kuat, yang hati tersebutlah yang bermanfaat untuk akhirat kita semua. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim, ala inna fil jasadi mudghatan, ketahuilah bahwasanya dalam yaitu badan kita ini ada satu gumpal daging. Idza shalah shalahul jasadu kullu, kalau seandainya baik maka baik seluruh jasad. Wa idza fasadat fasada jasadu kullu, kalau seandainya rusak satu gumpal daging tersebut maka rusak seluruh jasad. Ala wahiyal qalbu, dan ketahuilah bahwasanya itu adalah hati kita semua. Maka wahai kaum muslimin, jaga hati kita dari kematiannya, jaga hati kita dari setiap penyakit yang bisa membinasakan kita semua. Jaga dengan benar-benar berilmu, beramal, dan semoga kita benar-benar diwafatkan di atas itu semua. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat, innaka qaribun mujibud da'wat. Allahumma a'izzal Islam wa tauhid wa sunnah wal muslimin ya rabbal alamin, wa adil asyirka wal bidah wal musyrikin wa damir a'da' din ya rabbal alamin. Allahumma ansur man nasara dinaka wa kitabaka wa sunnata nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mustada'afin fi kulli makan wa zaman ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka al iman wa ta'at wa halawata ya rabbal alamin. Allahumma nas'aluka qalban saliman ya rabbal alamin. Allahumma amin fi duarina wa asli a'immatana wa wulata umurina ya rabbal alamin. Rabbana zayyana bi zinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adl wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadzkurullaha yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum walidzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.